بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، pendengar radio Syiar Tauhid rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Senantiasa kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, kenikmatan yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya satu persatu. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah yang mulia ini dengan sempurna, sehingga dengan sebab itulah kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, pada malam hari ini dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita tafsir surat Al-Kahfi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada malam hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-8 dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang ada di atas bumi tersebut صَعِيدًا جُرُزًا, menjadikannya tanah yang rata lagi tandus, yaitu nanti pada hari kiamat. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasannya Allah menjadikan di atas bumi ini zinah, perhiasan-perhiasan, hal-hal yang menghias bumi, dari tumbuh-tumbuhannya, lautnya, pemandangannya, ya, gedung-gedungnya dan lain sebagainya yang menjadikan bumi adalah sebagai tempat yang indah, sebagai tempat yang layak untuk kita tinggal dan hidup di atasnya. Yang ini adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari kiamat, akan benar-benar menjadikan bumi yang tadinya indah, yang tadinya terdapat lautan yang begitu luas, gunung-gunung yang tinggi, gunung-gunung yang hijau, tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman dan berbagai macam makhluk yang ada di atasnya, Allah jadikan ma 'alaiha sa'idan juruza. Allah jadikan bumi ini tandus, rata nanti pada hari kiamat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu ta'ala sa'idan, هذه الأرض بزينتها بقصورها وأشجارها ونباتها سوف يجعلها الله تعالى صعيدا جرزا أي خاليا. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sa'ida di sini, yaitu bahwasanya bumi ini dengan segala macam penghiasnya, gedung-gedungnya, istana-istananya, bangunan-bangunan yang ada di atasnya, tetumbuhan yang ada di atasnya, pepohonan dan lain sebagainya, Allah akan menjadikannya sa'idan juruza, yaitu khalia, ya, tandus, rata, kosong, tidak ada lagi, ya, yang menghiasinya ketika itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Taha ayat yang 105, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Rabbmu telah menghancurkan gunung-gunung tersebut, yaitu pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. Ainasfan aziman, yaitu kehancuran yang sangat, karena itu disebutkan dalam bentuk walihada ja'a munakara, ya, disebutkan dalam bentuk nakirah. Ainasfan aziman, kehancuran yang besar. Qala ta'ala fayadruha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Pada ayat berikutnya, yaitu surat Taha ayat 106 dan 107, Allah mengatakan fayadruha qa'an safsafa. Allah akan menjadikan bekas dari gunung tersebut datar sama sekali. Tidak kamu melihat sedikit pun padanya tempat yang rendah ataupun yang tinggi. Dia itu benar-benar datar, kosong, melompong, tandus. Tak ada lagi yang menghiasinya dari pepohonan, pegunungan dan lain sebagainya. Wabilahdah kun fayakun, dan itu adalah dengan sangat cepatnya kun fayakun. Allah mengatakan kun fayakun, maka akan terjadilah sebagaimana yang dikehendaki Allah. Idan hadihil ardu ya akhi, la yata'allaq qalbuka biha. Karena itu, ya, dengan kondisi bumi yang tadinya dengan hal-hal yang menjadikan bumi ini indah, hal-hal yang menjadikan ya, manusia berbondong-bondong ya, untuk mendapatkannya, berebutan ya, untuk mendapatkan perkara-perkara yang ada di bumi ini, di dunia ini. Kalau kita memahami apa yang akan terjadi pada bumi ini nantinya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan bumi ini benar-benar tandus, rata, tidak ada lagi yang menghiasinya, menghancurkan gunung-gunung yang ada di atasnya. Nah, maka ya akhi, jangan, wahai saudaraku, janganlah hatimu tergantung, terbelenggu dengan dunia ini. Fahiya zailah, karena dia akan sirna, karena dia akan hilang. Hiya satasiru ka'alam takun, penghujungnya bumi ini akan hilang, dunia ini akan hilang seolah-olah dia tidak pernah ada. Kama qala azza wa jal, ka'alam tagna bil ams, seakan-akan belum pernah ada sebelumnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ta'ammal al-jumlatal an, wa inna laja'ilun. Perhatikan kalimat ini sekarang. Wa inna laja'ilun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan, yaitu menjadikan bumi tersebut dalam keadaan yang telah disebutkan tadi. Fiha muakkidan, terdapat ya, dua penegas, dua hal, dua perkara yang menegaskan kalimat ini. Inna wallam. Ya. Summa innaha ja'at bil jumlatil ismiyah addalah 'alal qudrah al mustamirah. Kemudian ya, dia diikuti dengan jumlah ismiyah yang menunjukkan terhadap kekuasaan yang terus-menerus, keadaan yang terus-menerus. Ya, yaitu pasti-pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul mampu, ya, betul-betul kuasa untuk menjadikan bumi ini kosong melompong, tandus rata, tidak ada yang menghiasinya sama sekali. Idza qamatil qiyamatu ainal qusur, maka ketika telah terjadi hari kiamat, ainal kusur, mana bangunan-bangunan yang megah tersebut? La kusur, tidak ada sama sekali. Tidak ada istana, tidak ada gedung-gedung yang bertingkat, tidak ada bangunan-bangunan yang mewah. La jibal, bahkan tidak ada pegunungan, gunung-gunung yang tinggi menjulang. La asjar, tidak ada pepohonan. Al ardu ka'annahu hajarun wahidun amlas. Bumi seolah-olah bagaikan sebongkah batu yang licin. Ma fiha nabatun wala bina'un wala asjarun wala ghairu dalik. Tidak ada tumbuhan sedikit pun, bangunan sedikit pun, pohon sedikit pun yang tumbuh, yang tegak di atasnya. ataupun yang selain itu. Sayuhawwiluhallahu ta'ala juruzan khaliatan min zinatihal lati kanat alaiha. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bumi ini betul-betul kosong melompong dari segala perkara yang menghiasinya sebelumnya. Demikianlah keadaan bumi yang sekali lagi jangan sampai hati kita terbelenggu dengan perkara-perkara dunia. Hati kita tergantung dengan kehidupan dunia. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat ini, ternyata yang namanya dunia itu adalah fana. Ternyata perhiasan-perhiasan yang menghiasi kehidupan kita di dunia ini akan sirna. Sebagaimana sirnanya penghias-penghias bumi kita ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi tafsiri qawlillahi ta'ala: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian menyangka, kamu mengira bahwasanya orang-orang yang mendiami gua ini, gua yang juga terdapat Ar-Raqim, yang tertulis padanya kisah mereka, mereka termasuk dari ayat-ayat kami yang menakjubkan, yang mengherankan. Mereka, kisah mereka ini adalah kisah yang mencengangkan. Qauluhu ta'ala am hasibta. Am huna munqati'ah. Fahiya bima'na bal. Am di sini mungkoti'ah. Yaitu menjadi peralihan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Tapi tidak ada hubungan dengan sebelumnya. Ya di sini makna bal. Tetapi. Wahasibta bima'na dhananta. Hasibta maknanya adalah persangkaan. Huna atabi am al-munqatiha alati tatadomman al-istifham. Di sini disebutkan am yang terkandung di situ bentuk pertanyaan min adli syaddin nafsi ilal istima. Ya. Agar menggugah jiwa untuk mendengarkan ilal kisati li'annaha haqiqatu ajab. Hadihil kisah ajabun. Yang menggugah jiwa agar mendengarkan kisah yang akan disebutkan. Karena kisah ini adalah kisah yang mengherankan. Kisah yang mengagumkan. Kisah yang mencengangkan. Al-Kahfi al-Ghar fil Jabal. Al-Kahfi yaitu adalah gua yang ada di gunung. War-Raqim bimakna al-Marqum, ay al-Maktub. Ar-Raqim maknanya adalah al-Marqum, yaitu al-Maktub yang tertulis. Li'annahu kutiba fi hajarin ala hadal kahfi kisatuhum. min awwaliha ila akhiriha. Karena tertulis di sebuah batu di atas gua ini tentang kisah mereka dari awal sampai akhirnya. Kanu ay ashabul kahfi war rakim. Mereka dahulu yaitu ya, ashabul kahfi war rakim ini. Ya, mereka yang ada di dalam gua. Ya, yang tertulis kisah mereka ini. Min ayatina ajaba. Min ayatillahil kauniyah. Termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaban ay mahallu ta'ajub wa istigrab. Ya, yaitu sungguh mengherankan dan mencengangkan kisah mereka ini. Li'anna ha'ulai sab'atun ma'ahum kalb. Karihu ma'alaihi ahlu baladihi minasyirki. Mereka ini, mereka tujuh orang, ashabul kahfi ini. Ya, tujuh orang dan bersama mereka seekor anjing. Mereka membenci ya, apa yang ada pada penduduk negeri mereka berupa kesyirikan. Fa kharaju muttajihina ila Allah yuriduna an yanju bi anfusihim mimma kana alaihi ahlu baladihim. Mereka pergi ya, menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka inginkan keselamatan diri-diri mereka dari apa yang terjadi pada penduduk negeri mereka berupa kesyirikan dan lain sebagainya. Falaja'u ila hadzal ghar. Maka mereka menuju ke gua ini. Wa min haddihim wa min wa kana min husni haddihim anna hadzal ghar lahu babun la yattajihu lil masyriqi wala dil maghrib. Dan merupakan keberuntungan mereka ketika itu bahwasanya gua ini memiliki pintu yang tidak menghadap baik ke timur ataupun ke barat. Subhanallah. Taufik. Ini merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lin annahu lawittajaha ilal masyrik la'akalathumu syamsu indal syuruk. Walau ittajaha ilal maghrib la'akalathum indal ghurub. Karena seandainya pintu tersebut menghadap ke timur, ya mereka niscaya akan ya, dibinasakan oleh matahari. Ya, ketika matahari terbit. Dan sebaliknya, kalau menghadap ke barat, ya mereka akan hancur, ya atau binasa ketika matahari menuju ke tempat terbenamnya. Kama qala ta'ala wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhata shimal wa hum fi fajwatin min dhalika min ayatillah. Dan kamu melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu merupakan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. wa sayatina insyaallahu ta'ala, yang mana akan datang kisahnya bagi kita insyaallahu ta'ala. Qala Allah ta'ala id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah tatkala para pemuda tersebut, yaitu para ashabul kahfi ini, mereka mencari perlindungan di dalam suatu gua. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, ya Rabbana, faqalu Rabbana, wahai Rabb kami, atina min ladunka rahmah, berikan rahmat bagi kami dari sisimu, wahai lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fi tafsir hadhihi al-ayah, beliau berkata pada tafsir ayat ini, yaitu ayat yang ke-10 dari surah Al-Kahfi, id awal fityatu, ingatlah ketika ya, sekelompok pemuda, min huna bada'atil kisah, ya, dari sinilah kisah dimulai. Wa ala hadha yakunu id awa muta'alikun bimahdub takdiruhu udhkur id awal fityah. Ya, di sini kita lihat bawahnya kalimat id awa, ya, di situ terdapat sesuatu yang dihilang, takdirnya adalah udhkur, ingatlah. Yaitu ingatlah ketika sekelompok pemuda mereka mencari perlindungan di dalam gua. Ya. Wa kana kuffaru Quraisy qad sa'alun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an qissatihim. Wa huwa alaihi salatu wassalam lam yaqra al-kitab al-kutub. Qala ta'ala an huwa ma kunta tatru min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtirun. Yaitu dahulu orang-orang kufar Quraisy mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah mereka. Sementara beliau alaihi salatu wassalam, beliau adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca tulisan. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata tentang beliau, tidaklah engkau ya bisa membaca sebelumnya. Kamu tidak pernah membaca sebelumnya itu Al-Quran, suatu atau satu kitab pun. Dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Yaitu dengan tangan beliau. Ya. Maka benar-benar ragulah orang yang meragukanmu, yang mengingkarimu. Dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang ummi, sebagai seorang yang tidak bisa membaca tulisan dan tidak bisa menulis, justru pada diri beliau ini merupakan suatu keutamaan, merupakan suatu tanda kenabian, dan sebagai bukti bahwasanya Al-Qur'an yang tidak ada seorang pun, di mana mereka bangsa Arab dikenal sebagai bangsa penyair, memiliki ilmu yang hebat, yang luar biasa dalam ilmu sastra. Ya. Akan tetapi tidak seorang pun dari mereka yang bisa membuat satu ayat yang seperti Al-Quran. Sehingga ini adalah sebagai bukti yang jelas bahwasanya Al-Quran adalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalamullah merupakan kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan karangan dari Muhammad. Karena Muhammad sama sekali tidak bisa membaca dan menulis. Fawa'adahum, maka ketika beliau ditanya tentang kisah mereka dalam keadaan beliau tidak tahu, fawa'adahum, beliau menjanjikan kepada mereka, fa'anjazallahu lahul wa'ad, maka Allah tepati janji tersebut. Qala wal fidyatu jam'u fatan. Wal fityah, al fityah merupakan ya jamak dari fata. Wa huwa ashabul kamil al quwwah wal azimah. Ya, yaitu makna al fata yaitu ashab, pemuda yang al kamil quwwah, dengan kekuatan yang sempurna dan tekad yang hebat. Maksudnya ya, dalam kondisi yang betul-betul ideal sebagai seorang pemuda, dalam keadaan yang betul-betul lagi primanya, ya, kuat-kuatnya, keinginan yang ledak-ledak, itu yang ada pada seorang pemuda. Dalam keadaan demikian ternyata mereka, orang-orang ini, Ashabul Kahfi ini, ya, mereka justru lebih memilih ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari keselamatan, ya, lebih mementingkan agama mereka melawan syahwat yang ada pada diri mereka. Id awal fityatu ilal kahf. Ingatlah ketika para pemuda ini mereka mencari perlindungan di gua. Aila ja'u ilaihi min qaumihim. Mereka berlindung di dalam gua tersebut dari kaum mereka. Farina minhum. Mereka lari dari kaum mereka tersebut. Khaufan an yusibahum ma asaba qaumahum min asyirki wal kufri wal ba'ts bil ba'ts. Mereka takut, mereka khawatir akan menimpa kepada mereka apa yang menimpa pada kaum mereka berupa kesyirikan dan kekufuran, pengingkaran terhadap hari kiamat. Aqalu, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Mereka berlindung, ya, menyandarkan diri-diri mereka lajau ilallah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atina, ay atina, yaitu berikanlah kepada kami. Min ladunka, ay min indik, dari sisimu, rahmah. Yaitu rahmatan tarhamuna biha. Rahmat, kasih sayang yang engkau menyayangi kami dengannya. Wahada, kaqaulir rasul sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu, Hina qala Abu Bakr lin Nabi sallallahu alaihi wasallam alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ini seperti halnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kita ketika Abu Bakar meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam alimni. Ketika Abu Bakar meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam alimni du'aan, ajarkan kepada aku sebuah doa yang aku berdoa dengannya di dalam salatku. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, qul, katakanlah, yaitu ucapkanlah di dalam salatmu, Allahumma inni dzalamtu nafsi, wahai Allah, sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku sendiri zulman katsira, dengan kezaliman yang sungguh banyak. Wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Faghfir li maghfiratan min indik, maka ampunilah untukku dengan ampunan yang ada di sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, ya, yaitu rahmatan min indik, sebagaimana ya doanya Ashabul Kahfi ini. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Qala wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa hayyi, yaitu ij'al lana, jadikan untuk kami. Wa tahi'ata syai, wa tahi'atu syai an yu'ad, an yu'adda liyakuna salihan lil amali bihi. Ya, tahiyatu syai' maknanya yu'ad, yaitu dipersiapkan supaya dia ya bisa untuk dijadikan amalan. Ya. Yaitu ya, jadikan kami ya, siapkan diri kami terhadap urusan-urusan kami ini perkara yang rasyid, yaitu perkara yang lurus. Min amrina rasyada, ar-rusdu diddul ghai. Ar-rus ini merupakan lawan dari al-ghai, kesesatan. Ya, petunjuk. Ay ij'al sya'nana muwafiqan lis-shawab. Maknanya, ya, jadikanlah urusan-urusan kami ini sesuai ya dengan as-shawab, dengan kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita selesai dari ayat yang ke-10 dari surat Al-Kahfi, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk menjelaskan dari tafsir-tafsir dari surat Al-Kahfi ini, mulai dari ayat yang ke-11 dan berikutnya. Naktafi ilahuna, subhanakallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.